Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya pengen ngucapin makasih banyak buat semua teman-teman di sini, terutama buat teman-teman dari anak-anak motor, ada Briges, XTC, Moonrakers, GBR, yang semuanya udah pada ngumpul. Barakallahu fiikum. Kita tepuk tangan dulu buat teman-teman anak-anak motor. Oh beda ya. Sorry. Terus juga buat anak-anak dari semua komunitas, dari sekolah, dari kampus, anak-anak main yang biasanya main di alun-alun, anak-anak BMX. Mudah-mudahan semua langkah teman-teman ke sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin pernah dengar cerita suatu hari Nabi lagi boncengan sama seorang anak kecil. Lagi naik motor, merek motornya tuh kuda. Jadi lagi naik motor berdua sama seorang anak kecil. Kalau gak salah anak kecil itu masih SD lah usianya. Nabi jalan berdua, terus Nabi bilang kepada anak kecil ini, "Ya gulam, wahai anak atau wahai anakku, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Wahai anakku, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menyertaimu. Wa'lam annannas lawijtama'u 'ala ayyadurruk layyadurruka illa bima kataballahu 'alaik." Ketahuilah manusia itu kalau berkumpul pengen nyusahin kamu, mereka enggak bisa nyusahin kamu kecuali dengan seizin Allah atas kamu. Dan kalau semua manusia berkumpul pengen menolong kamu, mereka enggak akan bisa nolongin kamu kecuali dengan seizin Allah bagimu. Rufi'atil aqlam wa juffatish shuhuf. Pena telah diangkat dan kertas telah mengering. Ini adalah nasihat obrolan yang disampaikan Nabi ketika lagi boncengan sama seorang anak kecil. Yang kelak anak kecil itu akan jadi salah satu di antara ulama paling fenomenal dalam sejarah Islam. Siapa nama anak kecil ini? Ibnu Abbas. Nama anak kecil ini Abdullah bin Abbas. Yang digelar dengan nama, jadi nama kerennya tuh Ibnu Abbas aka Sibrul Ummah. Jadi kalau nyari akun sosmednya bukan Ibnu Abbas, akun sosmednya itu Hibrul Ummah, at Hibrul Ummah. Followersnya udah banyak tuh, coba cari googling atau YouTube, cari Abdullah Ibnu Abbas. Nabi ketika lagi boncengan sama Abdullah Ibnu Abbas, Nabi ngasih nasihat bukan "Nak, banyak baca buku ya." Bukan. "Nak, misalnya jangan sakitin orang tua ya." Bukan. "Nak, rajin kerja ya biar kamu sukses." Bukan. Nah, ini dan seterusnya. Enggak, nasihatnya cuma satu hal. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jadi bisa dibilang, Nabi itu enggak ngasih nasihat panjang. Nasihatnya itu sedikit, pendek tuh, singkat. Tapi nasihat yang singkat ini, kalau kita mau menjabarkan, bisa berjilid-jilid buku. Nasihat yang merangkum semua kebaikan. Kita pengen apa aja, ini intinya nih. Pengen sekolahnya berprestasi, ini intinya. Pengen bisnisnya lancar, ini intinya. Pengen banyak teman, ini intinya. Pengen have fun dalam hobi-hobi dan permainan kita, ini juga intinya. Pengen statusnya nambah, jangan jomblo terus, ini juga intinya. Ustaz, ada yang datang misalnya, saya pengen dapat nilai bagus, apa ya nasihat buat saya? Kata Nabi, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ustaz, saya agak-agak khawatir nih tinggal di kos-kosan sendiri, gimana ya? Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ustaz, gimana ya cara menghadapi teman yang kayaknya baper banget? Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ustaz, gimana caranya biar gak ditolak? Karena saya udah sering ditolak, belum pernah diputusin. Ya gimana diputusin ya? Diterima juga belum. Itu saya banget tuh. Saya alhamdulillah belum pernah diputusin. Kecuali sekali doang. Karena diterima juga, enggak, kayak Julaibit. Gimana caranya? Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga perasaan Allah, Allah akan jaga perasaan kita. Jaga kedekatan dengan Allah, Allah akan jaga kedekatan dengan kita. Jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Jaga panggilan Allah, Allah akan jaga panggilan kita. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Dan inilah kunci kebahagiaan dalam hidup kita, teman-teman. Inilah kunci sukses dalam semua masalah kita. Inilah kunci pertolongan dalam semua kesusahan kita. Jaga Allah, Allah akan jaga kita. Itu aja kalimat ininya. Kalau perlu jadi status, jadi hashtag, jaga Allah, jaga Allah, jaga kita. Gak ada cerita kita dikecewain sama Allah, padahal kita udah habis-habisan, itu gak ada. Kalau ke manusia sering kayak gitu. Kita udah berkorban segala macam, ternyata dia cuma ngelihat kita sebagai sahabat. Atau paling dekat juga adik kakak. Kan berat ya. Kita udah kegeeran nih, udah habis-habisan, udah pokoknya udah sacrifice habis-habisan, udah give effortnya seluar biasa banget. Berharap suatu saat hatinya terbuka buat kita. Pas ditembak, jadi gimana nih, apanya gimana? Kan kita udah lama jalan berdua, jalan bareng ya, udah lama nih, padahal baru sebulan. Kenapa berasa lama? Karena udah habis-habisan kan, berasa kayak udah seluruh hidup kita tuh udah kita korbanin buat dia. Kan kita udah lama jalan bareng. Kira-kira gimana, kamu mau serius atau enggak? Serius dong, kata dia. Kita udah, wah Masya Allah serius. Maksudnya mau nikah, kita jadi adik kakak aja ya. Seriusnya ternyata serius jadi adik kakak, jadi sobatan doang. Coba, kecewa gak sih sama orang kayak gitu? Langsung unfollow, langsung di block ya. Langsung apa, less group kalau dalam satu grup. Itu ke manusia bisa banget tuh kayak gitu. Kita udah bantu dia, kita udah nolongin dia, kita udah temenin dia. Ujung-ujungnya pas pulang misalnya nih, kita temenin dia jalan, kita temenin dia belanja. Ujung-ujungnya pas makan bayar sendiri, pulang bayar angkot bayar sendiri kan ya. Itulah manusia. Tapi kalau ke Allah tuh gak kayak gitu. Ihfazillah yahfazka, itu janji Allah. Maksudnya, kamu kalau baik-baikan sama Allah, sama aku nih kata Allah, aku pasti lebih baik lagi sama kamu. Gak mungkin sebaliknya. Gak ada cerita Allah ngecewain hambanya tuh gak ada. Ah rugi, saya udah sholat, ternyata hasilnya gini doang. Ah rugi saya udah jujur, ternyata gini doang. Ah rugi saya udah jadi berusaha dekat sama Allah, berdoa sama Allah, dan seterusnya, Rugi udah tahajud, gak ada. Satu-satunya berbuat baik yang gak mungkin dibalas dengan keburukan, cuman berbuat baik dalam hal mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbuat baik kepada manusia dibalas yang buruk, itu mungkin banget. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia manusia. Dia punya banyak kekurangan dan keterbatasan. Sedangkan ke Allah, gak bakalan. Yang ada, kita berbuat baik kepada Allah sekali, Allah berbuat baik kepada kita 10 kali. Itu paling minimal, gak pernah kurang dari 10 kali. Kita jalan mendekat ke Allah, misalnya sejengkal, Allah mendekat kepada kita berapa? Sehasta. Kita mendekat kepada Allah sehasta, Allah mendekat kepada kita sedepa. Kita jalan kepada Allah dengan cara mendekat ke Allah dengan cara berjalan, Allah mendekat kepada kita dalam keadaan berlari. Itu yang terjadi. Ibaratnya kita telepon Allah sekali, Allah telepon kita 10 kali. Gak ada cerita kita ngejapri Allah terus diantepin contreng dua tapi masih abu, gak kebaca. Itu gak ada. Sebel gak sih? Gregetan gak sih kalau kita ngejapri teman kita? Teman dalam tanda petik sih, teman spesial. Kita ngejapri dia nih, padahal dia udah last scene-nya tuh berkali-kali tuh. Bahkan bukan cuma last scene, dia lagi online, kita pantengin gitu. Oh lagi online, mudah-mudahan kebaca nih WA saya. Online-nya lama, berarti dia lagi chat sama yang lain. Pas udah online lama, tiba-tiba last scene. Berarti dia udah offline lagi, tapi WA kita belum kebaca. Itu biasa banget tuh orang kayak gitu. Kita posting sesuatu, terus kita tag ke dia, kita mention ke dia, kita periksa likersnya satu-satu ya, karena likersnya gak banyak sih. Kita periksa nih, oh ada 10 like, ternyata dia gak ada di situ. Berat banget kan? Begitu dia posting, kita jadi first liker. Kalau dia posting, kita langsung jadi yang pertama view, yang pertama nge-like. Seolah-olah hidup kita tuh gak ada kerjaan lain kecuali mantengin kegiatan dia. WA-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, Twitter-nya, pokoknya kita aktif banget. Tapi tidak ada respon dari dia. Biasa dibilang bertepuk sebelah tangan. Itu paling menggenaskan menurut saya. Itu baper banget. Apakah kita pernah kayak gitu sama Allah? Gak bakalan. Yang ada sebaliknya, kita berbuat sesuatu yang mengecewakan Allah, Allah tetap aja dibuat baik buat kita, tetap aja mendekat kepada kita, tetap aja setiap malam Allah datang manggil kita. Bayangin, setiap malam tuh Allah miss call kita loh, tapi kita reject. Allah yang miss call kita. Kita gak pernah miss call Allah. Karena setiap kali kita telepon Allah, pasti diangkat. Setiap kali kita nge-WA Allah, pasti Allah langsung typing. Bukan cuma read. Daripada read tapi gak dibalas juga kan, sama aja sakitnya dengan gak di-read ya. Ini begitu read, biru, langsung typing. Langsung dibalas sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku sangat dekat. Arti sangat dekat, gak ada cerita sinyalnya lost sinyal. Gak ada cerita lagi offline, jadi cuma centrang satu. Gak ada cerita lagi sibuk, sehingga pas kita telepon, dialihkan ke voice call misalnya. Atau voice message. Ketika kita hubungi Allah, Allah nge-reject, itu gak ada. Ini qarib, ditambah lagi uji budak watadda'i idada'an, aku pasti akan menjawab japri-japrian dari hambaku kalau mereka menjapri aku. Aku juga bakalan angkat telepon dari hambaku kalau mereka telepon aku. Enggak ada cerita aku akan mereject. Enggak ada. Ujibu dalam bahasa sosial media, Allah pasti akan membalas japrian kita. Ujibu dalam bahasa telepon, Allah pasti akan angkat telepon kita. Mustahil Allah enggak ngangkat telepon kita. Kenapa ya telepon saya ditolak aja sama Allah? Kayaknya Allah lagi sibuk sama hambanya yang lain. Memang Allah sibuk, tapi Allah tidak pernah kewalahan. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sih sibuk, tetapi Allah tidak pernah kewalahan. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah lelah, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Walaupun kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk. Yang terjadi justru teman-teman, Allah nelpon kita, Allah manggil kita, Allah nge-miss call kita, tapi kita yang mereject. Dan hebatnya Allah gak pernah pundung loh. Direject lagi, Allah gak pernah, udah malas juga nelpon dia, direject terus, gak pernah kayak gitu. Sehari Allah nelpon kita 5 kali, dan sehari 5 kali kita nge-reject panggilan Allah. Apakah Allah pundung? Besok dipanggil lagi, lusa dipanggil lagi. Dan bukan cuma di-reject, kita nge-reject panggilan Allah kadang-kadang sambil ngegerutu gitu. Duh, azan lagi. Kalau bahasa telepon, duh kok nelpon terus sih udah di-reject, masih nelpon aja. Masih mending nge-rejectnya pakai message gitu. Nge-reject misalnya lagi nyetir, lagi meeting gitu ya. Ini nge-reject tanpa alasan, reject aja pokoknya. Apakah Allah kemudian berputus asa? Enggak. Gak cukup 5 kali Allah nelpon kita, malamnya Allah ngejapri kita. Sepertiga malam, Allah selalu turun ke langit dunia. Kemudian Allah bertanya kepada hamba-hambanya, hal min ta'ib? Adakah di antara hambaku yang mau bertaubat sehingga aku terima taubatnya? Hal min mustaghfir? Adakah di antara hambaku yang mau meminta ampun sehingga aku ampuni dosa-dosanya? Hal min dihajah? Adakah di antara hamba-hambaku yang punya masalah sehingga aku tolong dari masalahnya? Allah japri kita setiap malam, teman-teman. Setiap malam. Apakah kita mengangkat atau membuka japrian Allah? Enggak. Kita tidur. Allah japri, kita tidur. Pas kita bangun, Allah telepon, kita reject. Dan itu terjadi bukan sekali dua kali, sehari dua hari, teman-teman. Bertahun-tahun kayak gitu. Dari sejak umur kita 12 tahun sampai umur kita sekian belas atau lebih 20 tahun, ternyata kita terus nge-reject dan tidak menghiraukan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah masih manggil kita. Ya ibadi, wahai hambaku, ditelepon lagi, enggak pernah berhenti. Sampai akhirnya setelah belasan tahun, puluhan tahun kita nge-reject panggilan Allah, kali-kalinya kita angkat, Allah senang banget coba. Begitu kita angkat panggilan Allah, hayya 'alas shalah. Kita berwudu nih. Kita datang ke masjid. Begitu kita datang ke masjid, seolah-olah Allah menyambut kita di pintu masjid. Saking sayangnya Allah kepada kedatangan kita, saking senangnya Allah kita angkat teleponnya, sampai Allah cerita-cerita kepada yang lain. Kalau bahasa kita, telepon gua diangkat loh, gitu coba. Padahal kan Allah gak butuh kita kan ya. Kalau kita butuh kepada seseorang terus kita kayak gitu, wajar. Telepon gua diangkat loh sama dia. WA gua dibaca loh. Dia lagi typing loh. Dia lagi ngebales. Kenapa kita cerita ke teman kita? Karena kita merasa butuh kepada orang itu keren, orang itu luar biasa, dan kita merasa bangga kalau dibalas japriannya oleh orang tersebut. Tapi Allah gak butuh kita, teman-teman. Sama sekali gak butuh. Seandainya semua makhluk berkumpul, lalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu tidak menambah kebesaran Allah walaupun setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke dalam laut. Tidak nambah sama sekali. Karena Allah tidak akan bertambah kehebatannya gara-gara ketaatan kita. Tidak bertambah. Artinya ketaatan kita itu tidak ngaruh. Kayak kita naruh garam di dalam laut. Tidak makin asin. Kita naruh gula di dalam laut, enggak berubah menjadi manis, enggak ngaruh sama sekali. Jadi Allah enggak butuh kita. Atau sebaliknya, semua manusia dan jin berkumpul, terus serentak bikin dosa di hadapan Allah, itu juga tidak akan mengurangi kebesaran Allah walaupun sebesar setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke dalam laut. Enggak ngurangin sama sekali. Allah itu ghaniyun anil alamin. Enggak butuh kepada hambanya. Enggak butuh sama sekali. Tapi kenapa ekspresi Allah itu kayak orang butuh banget? Disitulah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saking Allah penyayang sama kita, ekspresi Allah seolah-olah kayak orang butuh. Coba, saking sayangnya. Mana ekspresi Allah? Itu hadis-hadis tentang gimana Allah rindu kepada orang yang bertaubat. Allah cinta kepada orang yang minta ampun. Allah menyambut kedatangan orang yang kembali seperti keluarga yang menyambut keluarganya yang datang dari perjalanan yang sangat jauh. Sampai Nabi menggambarkan gembira atau ekspresi Allah itu excited banget kalau hambanya bertaubat. Nabi menganalogikan gimana teman-teman? Kayak seorang laki-laki yang lagi musafir nih. Dia naik onta di tengah padang pasir. Di ontanya itu dia taruh bekal. Ada makanan, ada air, ada segala macam. Ada baju hangat. Naik onta nih. Jalan ke tengah padang pasir. Di tengah padang pasir lagi istirahat. Gak sengaja ketiduran. Ontanya hilang. Pergi aja tuh onta. Begitu dia sadar, dia udah gak memiliki kendaraan lagi. Ontanya udah pergi, terus bekal-bekalnya dibawa sama onta. Tinggallah dia sebatang kara di tengah padang pasir. Gak tahu harus kemana. Dia lari-lari kayak Siti Hajar. Mondar-mandir nyari. Ontanya gak nemu. Sampai akhirnya dia kelelahan. Ketika dia udah kelelahan, seharian mengejar-ngejar onta, dan udah dehidrasi, kehabisan cairan, akhirnya dia pun tertidur. Tidur antara tidur atau pingsan gitu karena saking lelahnya dan dehidrasi. Begitu dia sadar, dia melihat ontanya ada di sebelahnya tiba-tiba. Dan ketika dia melihat ontanya ada di sebelahnya dengan bekalnya yang masih utuh, akhirnya saking bahagianya orang tersebut, dia pun berteriak mengatakan, Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Saking senangnya orang ini sampai dia ngomongnya kebalik. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Pengennya, ya Allah, engkaulah Tuhanku, akulah hambamu. Tapi jadi kebalik. Saking senangnya, kata Nabi, sesungguhnya Allah lebih senang lagi daripada orang itu terhadap hamba-hambanya yang datang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sekian lama pergi menjauh dari Allah. Kenapa ekspresi Allah gitu-gitu banget, coba? Karena Allah sayang sama kita. Saya menerjemahkannya dengan ekspresi. Memangnya Allah punya ekspresi, itu hadisnya banyak. Allah tersenyum dengan istighfar hambanya. Memangnya Allah tersenyum, ya. Cuman, laisa kamitslihi syai. Jangan membayangkan senyumnya Allah itu kayak kita. Tapi Allah tersenyum. Jelas hadisnya. Hadis bab apa? Bab dalam doa safar. Makanya kalau kita baca hadis itu jangan cuma satu angle, lihat angle-angle yang lain. Banyak banget hadis. Yang dihafal Imam Bukhari aja ada 300 ribu hadis. Dan yang kita baca dari dulu hadisnya innamal a'malu binniyat. Padahal jumlah hadis itu yang dihafal Imam Bukhari aja ada 300 ribu hadis. Yang dihafal oleh Imam Ahmad 1 juta hadis. Ahmad bin Hanbal menghafal 1 juta hadis. Beda-beda tipis lah sama kita ya. Kita hafalnya 1 hadis. Imam Ahmad 1 juta. Beda 0 doang. Ternyata ada juga hadis tentang Allah tersenyum. Cuman babnya di dalam kitab hadis itu bab doa dalam perjalanan. Tapi redaksinya Allah tersenyum. Gimana ceritanya? Ali itu pernah lagi naik mobil. Mereknya Onta. Ali naik mobil nih. Ketika dia naik ke atas mobil, dia baca bismillah. Ketika sudah duduk dengan nyaman, udah pakai sabuk pengaman. Kalau bahasa hadisnya istawa, sudah nyaman, berarti udah mantap nih, udah pakai sabuk pengaman, baca doa safar. Subhanallazi sakhara lana hadza dan seterusnya. Setelah kendaraannya mulai jalan dikit, dia baca doa istighfar. Ya Allah, saya menzalimi diri saya sendiri. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa saya selain Engkau, ya Allah. Maka ampunilah saya. Zalamtu nafsi, fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Faghfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, saya tuh banyak dosa. Ini lagi dalam perjalanan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus, ya Allah, saya itu hamba yang banyak dosa, ya Allah. Tapi enggak ada yang bisa mengampuni dosa sebanyak itu selain Engkau. Maka ampunilah saya, ya Allah. Sayangilah saya, Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah Ali baca doa ini, Ali tersenyum. Senyumnya lebar. Ditanya sama drivernya Ali. Jadi dia pakai super pribadi gitu. Enggak tahu online atau yang dia bayar. Nah, si drivernya nanya sama Ali, "Ya Abul Hasan, kenapa engkau tersenyum?" Kata Ali, "Dulu saya pernah menanyakan hal yang sama ketika saya lagi nyetirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi jadi drivernya Nabi. Waktu itu Nabi naik ke atas kendaraannya, baca bismillah, baca doa safar, kemudian membaca kalimat istighfar yang sama dengan apa yang Ali baca. Setelah itu Nabi tersenyum. Saya pun bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Rasul tersenyum?" Maka Nabi menjawab, "Aku tersenyum karena Allah tersenyum." Kenapa Allah tersenyum? Allah sayang, cinta, senang, excited banget dengan istighfar-istighfar hambanya. Itu yang terjadi. Kita sering nge-reject Allah, kita sering ngelewatin WA-WA atau japrian Allah, yang lain kita baca, yang Allah gak dibaca. Buku yang lain khatam. Komik khatam, buku khatam. Sosmed kita baca semua postingan-postingan yang udah muncul, bahkan yang lagi ngehit, yang lagi jadi trending topik apa, kita khatam terus. Tapi Al-Quran gak pernah khatam. Bahkan kalau kita salat, ayatnya itu aja langganan banget. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Surat-surat lain jarang dibaca. Apakah Allah marah sama kita? Enggak. Allah justru menunggu terus sampai kita datang. Yang terjadi teman-teman, Allah enggak pernah nge-reject panggilan kita. Kita yang nge-reject panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayya 'alas shalah. Kita sibuk kerja. Hayya 'alas shalah. Kita sibuk main. As-salatu khairum minan naum. Kita sibuk tidur. Apakah besok Allah, udah gak usah azan lagi, udah cukup, gak akan didengar juga? Enggak, azan terus saja berkumandang. Ternyata yang pundung itu bukan Allah, muazzinnya. Ah, malas azan di sini juga, gak ada yang datang. Akhirnya, kenapa itu gak ada azan? Allah pundung ya? Bukan, muazzinnya yang pundung. Dia komat doang, dia yang komat, dia yang imam, dia makmum. Terutama waktu zuhur dan subuh. Ini yang paling sepi nih, zuhur sama subuh. Zuhur alasannya sibuk kerja, subuh sibuk istirahat. Kalau waktu yang paling favorit itu maghrib lah ya. Masih lumayan kalau maghrib. Apalagi anak-anak kecil dari datang ke surau, ke musola. Kalau isya alasannya jalan. Hang out. Artinya Allah gak pernah pundung sama kita teman-teman. Sehingga kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah pasti jaga kamu. Gak mungkin gak dijaga. Pertanyaannya adalah, gimana cara kita menjaga Allah? Supaya Allah menjaga kita. Seperti apa bentuk nanti kita ngejaga Allah, dan seperti apa juga bentuk Allah menjaga kita. Pertama, yang dimaksud dengan menjaga Allah itu teman-teman, tetap husnuzon sama Allah. Itu yang pertama, maksud menjaga Allah, jangan buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tuh tergantung gimana kalian mikirin tentang aku. Kalau bahasa resminya, aku tuh tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia ingat aku ingat dia. Kalau dia nyebut nama aku, nge-mention aku mention dia lebih banyak lagi. Kalau kita mention Allah misalnya, Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah, apalagi Allahu Akbar. Kita mention Allah nih, maka Allah akan menyebut-nyebut nama kita di depan lebih banyak followers dibandingkan kita. Siapa followers Allah? Para malaikat yang terus mengitari, mentawafi arasy Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sebutkan di antara para malaikat, wahai para malaikat, coba catat ya, sesungguhnya aku cinta kepada F Fulan bin Fulan. Nama kita dimention sama Allah. Dan malaikat langsung ngeklik tuh. Kepo gitu kan, ini Instagramnya isinya apa sih ini orang. Langsung dicari sama malaikat. Tiba-tiba malaikat juga following. Coba lihat nanti di statistiknya, setelah Allah nge-mention kita, itu follower kita nambahnya banyak loh. Siapa follower kita? Malaikat dan hamba-hamba Allah. Kita aja yang gak bisa ngelihat, tapi itu terjadi. Malaikat nge-follow. Terus malaikat berkata, wahai penduduk bumi dan langit, sesungguhnya Allah mencintai at si fulan. Dan kami pun mencintainya, maka cintailah dia. Sehingga semua makhluk-makhluk Allah mendoakan dia dalam setiap doa-doa mereka. Didoain sama orang tua kita aja udah ajaib nih. Didoain sama kiai aja udah ajaib. Apalagi didoain oleh seluruh makhluk. Termasuk ikan di laut ngedoain kita. Kita pikir ikan itu cuma berenang. Ikan itu selain berenang, kerjaannya bertasbih kepada Allah. Cuman tasbih mereka gak kayak kita. Kalau tasbih kita kan subhanallah. Salat kita kan ruku dan sujud. Salat dan tasbih mereka, kita tidak mengerti. Tetapi mereka melakukannya setiap hari. Malah gak pernah masbuk. Gak ada cerita ikan masbuk dalam salat tuh gak ada. Kalau kita sering masbuk, kayak gitu aja doa kita masih diijabah. Apalagi makhluk Allah yang lain yang gak pernah masbuk, gak pernah berbuat dosa. Tapi itu yang ikan hiu makan orang, itu bukan perbuatan dosa. Emang fitrahnya kayak gitu? Emang kita dosa makan ayam? Kita makan ikan digoreng dosa? Duh, saya emang gak tega sama ikan kok digoreng hidup-hidup gitu kan ya. Karena emang kayak gitu sunnatullah. Jadi itu bukan disebut sebagai dosa. Ah, harimau mah banyak dosa, mending gak usah didoain sama harimau. Hiu apalagi. Kayak teman-teman yang senang ke Batu Karas atau ke Cimaja. Saya senang juga nemenin teman-teman liatin orang-orang pada main surfing di Batu Karas. Kan salah satu yang paling menakutkan buat para surfer itu adalah serangan hiu. Walaupun di Indonesia tingkat serangan hiu itu rendah banget dibandingkan Australia sama Afrika Selatan. Tapi maksudnya apakah hiu itu punya dosa besar gara-gara pernah membunuh manusia sehingga harus dikisos? Pokoknya kalau nemu hiu langsung sidang dan kisos. Nggak ada, kenapa? Karena hiu itu tidak ada taklif. Dalam bahasa agama tidak disebut mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang terbeban syariat, terbeban hukum agama. Hewan tidak terbeban syariat, sehingga hewan tidak perlu dikenakan hukum. Ini ada apa ayam nggak menutup aurat? Nggak. Mana ada cerita hewan menutup aurat? Kenapa? Karena mereka tidak ghairu mukallaf, tidak dikenakan beban syariat. Kalau tidak dikenakan beban syariat, berarti mereka suci. Sehingga doa-doa mereka semua diijabah oleh Allah. Persis kayak anak bayi. Anak bayi itu ghairu mukallaf. Bahasa yang lebih common lagi, enggak balik. Belum, bah? Belum balik. Yang kemudian jadi bahasa Sunda. Ya, itu balik nih. Itu mah beda lagi. Tapi itu balik itu dari bahasa Arab. Baligh, sudah sampai cukup umur. Sehingga sudah paham. Bahasa agamanya bukan balik, tapi mukallaf. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Bayangin didoain sama anak bayi, didoain sama makhluk Allah yang gak punya dosa. Siapa orang-orang kayak gini? Orang yang selalu menyebut-nyebut nama Allah dengan lisannya. Allah akan sebut dia lebih banyak lagi. Yang ada teman-teman, kita berbuat baik satu hal kepada Allah, Allah akan ngebalas minimal 10 hal untuk kita. Jadi arti jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Pertama adalah jaga prasangka kita kepada Allah. Jangan berprasangka buruk. Karena kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, berarti kita telah berprasangka buruk untuk diri kita sendiri. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, berarti kita berprasangka baik untuk diri kita sendiri. Contoh, Umar itu pernah ketemu seorang laki-laki, sayang banget sama anak laki-lakinya. Dia punya anak laki-laki satu-satunya. Dia sayang banget. sampai enggak wajar sayangnya tuh luar biasa. Terus Umar nanya, "Pak, ada cerita apa kok Bapak kayaknya spesial banget memperlakukan anak laki-laki Bapak? Memang ada cerita apa? Ada kisah apa?" Bapak ini cerita, "Ya Amirul Mukminin, anak laki-laki saya ini selalu mengingatkan saya tentang kebesaran Allah." "Gimana ceritanya?" Kata dia, "Dulu ketika istri saya hamil, anak laki-laki saya ini masih dalam kandungan, saya dapat panggilan untuk wajib militer, berperang untuk mempertahankan negara. Kayak kita dulu melawan penjajah Belanda, Portugis, Jepang. Saya dapat panggilan wajib militer, jihad kalau bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Saya dapat panggilan jihad. Cuman saya galau. Kalau saya pergi berjihad, saya harus meninggalkan istri saya dalam keadaan hamil tua dan tidak punya keluarga yang akan merawatnya. Tapi kalau saya jaga istri saya, berarti saya menolak panggilan negara untuk menjaga keutuhan negara saya. Itu kewajiban wamil." Lalu saya minta pendapat istri saya, "Mah, Papa berangkat ya?" Istrinya ngeluh, "Pak, kan Papa selama ini gak pernah absen dalam jihad, gak pernah absen dalam wamil. Setiap panggilan untuk membela negara, Papa pasti datang. Mulai dari pramuka sampai perang beneran. Selalu datang tuh. Kali ini kan Mama lagi hamil tua. Sekali-kali minta izin kepada komandannya untuk jaga Mama. Mama gak punya siapa-siapa di rumah. Keluarga kita gak punya. Mungkin merantau kali ya. Satu-satunya pekerjaan kita cuma jualan warung Padang misalnya." Gak lucu. Akhirnya suaminya istikharah. Istikharah. Ternyata istikharah itu gak bisa sekali teman-teman. Kalau pengen muncul sebuah kemantapan hati, istikharah itu harus berkali-kali. Istikharah pertama belum jelas. "Duh, galau mau milih yang mana di antara dua calon." Istikharah pertama masih kabur nih. Dua-duanya gak ada mantap di hati. Istikharah kedua, ketiga, terus aja gak mantap. "Kenapa ya? Oh ternyata dua-duanya udah nikah, jadi emang gak mantap." Salah istikharahnya nih. Istikharah. Setelah istikharah sekian lama, akhirnya mantap. Dia harus berangkat meninggalkan istrinya. Dia bilang ke istrinya, "Mah, sepertinya Papa harus berangkat." Istrinya nangis-nangis. Sebelum berangkat, dia pegang perut istrinya. Dia berdoa, "Ya Allah, saya titipkan bayi saya di dalam kandungan istri saya ini kepada Engkau. Engkau sebaik-baik penjaga." Dengan mantap deh. Di hatinya tuh yakin banget. "Ya Allah, saya titipkan bayi saya ini kepadamu. Engkau sebaik-baik penjaga." Mantap di hatinya. Berangkat. Gak lama setelah dia berangkat, dia dengar kabar istrinya meninggal dunia. Sebelum sempat melahirkan. Meninggal dunia. Dikuburkan. Dia pun pulang, minta izin dari komandannya pulang dan mencari kuburan istrinya. Ketika dia datang ke kuburan istrinya, dia ngelihat kuburan istrinya itu ngeluarin asap. Ini cerita dalam kisah-kisah tentang Umar bin Khattab. Banyak banget cerita tentang Umar. Kuburan istrinya itu ngeluarin asap. Kayak orang lagi di azab kubur gitu. Akhirnya dia nanya kepada tetangga, "Apakah istri saya berzina ketika saya tinggalkan?" Kata orang-orang, "Tidak. Kami tahu istrimu itu perempuan yang sangat menjaga kehormatan." "Oh alhamdulillah. Atau apakah istri saya berhutang dan belum membayar hutang secara zalim?" Kata tetangga, "Tidak. Kalaupun ada sudah kami ikhlaskan." "Oh alhamdulillah. Apakah istri saya pernah syirik ketika saya tinggalkan?" Kata tetangga, "Tidak. Dia perempuan yang sangat solehah. Perempuan yang sangat menjaga hubungannya dengan Allah. Enggak mungkin dia melakukan kemusyrikan." Akhirnya suaminya penasaran. "Kalau dia tidak punya dosa-dosa besar, terus kenapa kuburannya keluar asap? Seolah-olah dia lagi disiksa di dalam kubur." Karena penasaran, kepo, akhirnya kuburnya di-stalking. Digali maksudnya. Kuburannya digali, pengen tahu apa yang terjadi di dalam. Ternyata setelah digali, dia menemukan istrinya di dalam kubur itu sedang duduk sambil memangku bayinya. Istrinya dalam keadaan meninggal dan bayinya dalam keadaan menangis. Itu terjadi di zaman Umar. Ustaz dapat dari mana sih? Banyak, tapi bukunya berbahasa Arab. Makanya tadi ada Ustaz menyampaikan pentingnya bahasa Arab. Karena kalau kita baca buku bahasa Arab dengan ceramah Ustaz ulama-ulama di Timur Tengah itu luar biasa. Banyak sekali yang tidak kita pernah baca dalam literatur terjemahan bahasa Indonesia. Tentang Rasul, tentang sahabat. Istrinya duduk gitu mangkuin anaknya, anaknya nangis, istrinya meninggal. Diambillah anak itu, kemudian istrinya dikuburkan kembali. Suaminya minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunkan saya, maafkan saya sudah zalim kepadamu, kata suaminya. Orang-orang nanya, ya rajul, wahai laki-laki, gimana kamu mengatakan zalim kepada Allah, apa yang kamu lakukan sehingga kamu menganggap sudah zalim kepada Allah? Kata dia, ya ketika saya pergi meninggalkan rumah, saya mengusap perut istri saya katakan, ya Allah, saya titipkan bayi saya kepadamu, Engkau sebaik-baik penjaga. Saya enggak katakan bayi dan ibunya, tapi saya katakan bayinya saja. Secara spontan waktu itu dalam hati saya berpikir, dah kalau ibunya bisa jaga diri, orang sudah dewasa, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan ditinggalkan juga, masih bisa cari makan sendiri. Sedangkan bayi ini masih lemah, sehingga secara lemah, secara tidak sengaja saya berpikir, bayi saya itu harus dititipkan, sedangkan ibunya jangan, dia bisa jaga sendiri. Ternyata saya tidak sempurna berbaik sangka kepada Allah, sehingga Allah menyelamatkan yang dititipkan dan membiarkan yang tidak dititipkan kepada Allah. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Makanya kalau mau tawakal sama Allah itu yang utuh, jangan tanggung. Kalau mau menyerahkan satu urusan kepada Allah itu yang utuh, jangan tanggung. Apa utuhnya? Yakinnya yang utuh. Jangan, bisa gak ya? Udah deh, doa aja dulu. Bisa gak bisanya, kita lihat aja nanti. Jangan nguji Allah. Jangankan Allah, hamba aja, ulama aja kita gak boleh nguji. Salah satu adab dalam mencari ilmu itu apa teman-teman? Tidak boleh bertanya kepada ulama, kepada guru, pertanyaan yang tujuannya hanya untuk menguji keilmuan guru. Itu adab mencari ilmu, gak boleh. Sengaja nanya, saat kamu nanya, coba sebutkan ayat ini, jadi kayak ujian ya. Itu tidak boleh dalam adab mencari ilmu. Karena yang boleh bertanya hal yang kayak gini, ngetes guru hanyalah gurunya. Sedangkan kita mendengar, kemudian berusaha untuk mengamalkan. Makhluk aja gak boleh diuji. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau berprasangka baik, prasangka baik yang utuh. Ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itulah makna dari husnuzon yang utuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Sehingga kalau kita yakin sama Allah, sebesar apa keyakinan kita, sebesar itu juga pertolongan Allah dalam hidup kita. Kalau kita pengen melihat keajaiban dalam hidup kita, berarti keyakinan kita kepada Allah harus ajaib. Kok kamu tenang-tenang aja sih? Kan ada Allah. Iya sih ada Allah, tapi kan. Nah, yang bilang tapi, maka tidak akan pernah melihat keajaiban dalam hidupnya. Yang bilang cuman, yang bilang alasan-alasan yang banyak, berarti dia gak bakalan pernah ngelihat hal-hal yang ajaib terjadi dalam kehidupannya. Kalau dia pengen ngelihat hal yang ajaib, dia gak boleh bilang tapi. Dia cukup bilang, hasbiyallah. Cukup buat saya Allah. Maka terjadilah keajaiban dalam hidupnya. Kok gak ada kejadian keajaiban dalam hidup dia? Padahal dia udah sering bilang hasbiyallah. Kita gak tahu, dia tahu. Kita gak ngerasa, dia yang ngerasa. Ada teman kita nih, lagi diuji dengan ujian yang sangat berat. Sakitnya parah. Tapi lisannya selalu berzikir, hasbiyallah, hasbiyallah, Allah syafi, wa idza maritu fahuwa yashfin. Dia terus memuji Allah. Kita yang ngedengar bertanya, dia tuh udah sering berzikir loh, kok sakitnya belum sembuh-sembuh juga? Kayak gitu kan? Dia itu udah sering berzikir loh, kok hutangnya belum lunas-lunas juga? Dia itu udah sering berzikir loh, kok masih jomblo juga? Ada yang ngerasa kayak gitu? Karena kita gak ngerasa apa yang dia rasa setelah berzikir. Ternyata kadang Allah menolong seseorang itu bukan dengan mencabut masalahnya. Yang lebih hebat lagi, Allah menolong seseorang dalam masalah dengan cara menguatkan hatinya dalam menghadapi masalah. Masalahnya gak diangkat sama Allah, tapi hatinya dikuatkan. Sehingga dia tidak pernah mengeluh, gak pernah berputus asa, gak pernah menjadi orang yang lemah, kemudian kundung kepada Allah, enggak. berarti Allah sudah menolong hatinya. Dan buat dia, itu kadang lebih baik daripada kita yang hanya menonton dari luar. Kenapa dia masih bertahan? Kenapa dia masih kayak wajahnya kayak enggak kesakitan? Kenapa dia kayak enggak pernah ngeluh? Kalau kita jenguk dia ke rumah, dia enggak pernah ngeluh, justru kita yang ngeluh. Justru kita yang malu karena merasa kita lebih banyak mengeluh daripada dia. Lihat aja saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah di Syam, di Suriah. Apakah Allah mencabut peperangan dari sana sehingga mereka tiba-tiba merdeka lagi seperti dulu tahun 2000-an? Enggak. Terus apakah Allah enggak nolong orang Suriah? Nolong banget. Gimana cara Allah menolong orang Suriah? Dikuatkan hati mereka. Mungkin kalau kita berada di posisi yang sama, dari dulu kita udah putus asa. Berat banget kan ujian di Suriah? Anak kecil yang harus jadi ayah dan ibu buat adiknya yang masih kecil. Padahal dia juga masih SD, tapi udah jadi orang tua buat adiknya. Anak kecil yang tangan dan kakinya putus karena tertimbun dengan reruntuhan bangunan. Lalu harus diamputasi, harus dijahit lukanya tanpa ada obat bius. Apa yang dia baca dan menahan rasa sakit? Dia baca Al-Quran. Lagi dijahit nih, lukanya yang menganga, dijahit, gak pakai obat bius. Biusnya apa? Membaca Al-Quran. Apakah kita bisa membius diri kita dengan membaca Al-Quran? Bisa, bius total. Begitu baca Quran, ngantuk langsung ya. Kalau bius lokal belum bisa, bius total ya. Duh, gak bisa tidur. Terus ngapain? Dengerin Al-Quran, langsung tidur. Kalau sahabat Nabi, dengar Al-Quran, gak bisa tidur. Kalau kita gak bisa tidur, dengar Quran. Kebalikan dari sahabat Nabi. Umar tuh kalau lagi malam baca Quran, pasti gak bisa tidur. Kita kalau gak bisa tidur, pasti baca Quran, langsung tidur. Kadang-kadang baca Qurannya baru bismillah, udah tidur. Apalagi di dalam sholat. Kalau imamnya bacanya panjang, itu obat bius banget tuh. Langsung pada tunduh kan ya. Begitu kita dengar bacaan Al-Quran. Apa yang membuat mereka kuat? Pertolongan Allah. Saat dijahit lukanya, mereka baca Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim sambil dijahit. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dijahit lagi dijahit. Dan bukan satu luka, ada beberapa luka di sekujur tubuhnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba lihat. Itulah pertolongan Allah untuk anak-anak ini. Allah tidak mengangkat luka mereka, Allah tidak mengangkat kezaliman dalam kehidupan mereka, tetapi Allah menguatkan hati mereka dan itulah penjagaan Allah kepada mereka. Sedangkan orang yang tidak dikuatkan hatinya, baru juga diputusin, sudah bunuh diri. Gagal pula. Kalau bunuh diri berhasil, masih mending. Bunuh diri gagal lah gitu. Loncat dari jembatan kesangkut misalnya. Gak enak banget kan ya? Ada dulu yang pengen bunuh diri karena ditolak sama ceweknya. Kebetulan di depan rumah ceweknya itu ada lagi truk lagi berhenti. Terus dia balapan, sengaja nabrakin dirinya ke truk yang lagi berhenti. Tepat di depan rumah ceweknya. Kenapa? Pengen nunjukin ke ceweknya, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Kenapa bisa kejadian kayak gini? Karena hatinya tidak dikuatkan. Kenapa ada orang yang berkali-kali diputusin, tetap aja datang lagi. Kuat banget tuh hatinya. Berkali-kali diputusin, datang lagi. Bukan datang ke yang lain, datang ke yang sama. Sampai orang yang putusinnya, yang putus asa memutuskan, akhirnya menerima. Nah, di sini berarti bukan soal layak dan tidak, soal siapa yang paling sabar ya. Kan kata Umar bin Khattab, rahasia kemenangan dalam satu pertarungan, ini yang ngomong jawaranya ya, Umar bukan saya. Kalau saya mungkin bukan petarung, kalau Umar kan petarung. Dia ngomong apa? Rahasia kemenangan dalam satu pertarungan bukan teknik, bukan kekuatan fisik, tapi ketahanan, kesabaran. Siapa yang paling sabar, dia yang akan menang. Siapa yang paling sabar sampai ronde 10, maka dialah yang menang. Begitu juga dalam kehidupan, siapa yang paling kuat, dialah yang akan sukses, yang paling sabar. Ternyata kadang Allah menolong kita bukan dengan cara buat hidup kita gak ada masalah. Justru kadang masalah itu kuliah buat kita. Masalah itu nyantri buat kita. Masalah itu kursus buat kita, biar kita mengerti kebaikan. Mengerti artinya menjadi orang yang tangguh.

harus ngambil arah yang berlawanan dari kota Madinah. Kota Madinah ke sebelah sini, Nabi malah perginya ke sebelah sini. Bukan mendekat, malah menjauh dari Madinah. Terus masuk ke dalam sebuah lubang, bukan goa, lubang. Lubang kecil, namanya di atas Jabal Sur, sehingga disebut dengan Gua Sur. Sembunyi berdua sama Abu Bakar di situ nyumput. Ketahuan juga itu takdir Allah. Kenapa Allah enggak buat orang-orang menjauh biar Abu Bakar dengan Rasulullah itu enak di dalam tempat itu, enggak ada yang ganggu. Sengaja Allah bikin skenarionya kayak gitu. Untuk apa? Untuk tunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Buat orang yang beriman, itu enggak ngaruh. Mau kayak gimana juga sulitnya, enggak ngaruh. Yang penting Allah ridho. Itu aja yang penting. Yang penting Allah bersama kita. Cuma itu yang penting. Sehingga akhirnya ketika orang-orang berada tepat di mulut gua, itu jarak Nabi sama musuhnya itu cuma hitungan jengkal loh. Setengah lutut mereka, setengah kaki mereka itu udah kelihatan sama Nabi kayak gini nih. Tepat di depan Nabi. Sampai Abu Bakar berbisik ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat ke bawah, pasti mereka akan menemukan kita. Gimana nih? Abu Bakar yang khawatir. Abu Bakar yang takut, bukan takut dan khawatir terhadap keselamatan dirinya, tapi khawatir terhadap keselamatan kekasihnya Rasulullah SAW. Saking sayangnya Abu Bakar kepada Rasul. "Ya Rasulullah, gimana nih? Apa kata Rasulullah? "Ya Abu Bakar." Lembut Nabi ngomongnya. "Ya Abu Bakar, ma zannuka bithnain? Allahu salikuhuma." "Ya Abu Bakar, kenapa kamu mikir kita berdua doang? Bukankah Allah yang ketiga?" Jadi kalau kita merasa sendiri, kenapa kita berpikir kita sendiri? Bukankah Allah yang kedua? Kalau kita merasa sedikit, kenapa kita berpikir sedikit? Bukankah Allah itu punya banyak pasukan yang diturunkan dalam perang Badar, perang Ahzab dan yang lainnya? "Ma dhannuka bithnain? Allahu salisuhuma." Kenapa kamu mikir cuma berdua padahal Allah yang ketiga? "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan khawatir ya Abu Bakar, Allah bersama kita. Setelah Rasulullah ngomong kayak gitu, apa yang terjadi? Apakah musuh kemudian menemukan mereka? Tidak. Gimana cara Allah memalingkan mereka? Allah palingkan hati dan pikiran musuh. Enggak kepikiran ngelihat ke bawah. Enggak pengen juga ngelihat ke bawah. Ini cara Allah nih. Kalau ada berita bahwa di situ ada laba-laba, ada merpati bikin sarang, itu masih kontroversi di antara ulama. Ada ulama mengatakan itu benar, ada ulama mengatakan itu dhaif. Allahu a'lam. Tapi yang pasti, Allah memalingkan mata, pikiran, dan hati musuh dari melihat ke arah Rasul dan Abu Bakar. Itulah pertolongan Allah. Bukan ketemu terus tarung, musuh kalah. Gak usah serepot itu. Allah gak mau juga ngerepotin hambanya. Allah cuma pengen nunjukin kebesarannya aja. Dibuat musuh datang, sampai sedekat mungkin, ukurannya cuma beberapa sentimeter, tapi dalam kedekatan yang luar biasa itu, Allah tunjukin mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Dipalingkan aja wajahnya. Melihat ke semua sisi dilihat, tapi ke bawah enggak. Kan enggak masuk akal kan? Kenapa bisa kayak gitu? Inilah kebesaran Allah. Padahal harusnya ngelihat ke semua sisi, termasuk ke bawah, ada orang enggak di dalam lubang-lubang itu. Enggak kepikiran sama sekali. Apakah satu orang musuh? Ada puluhan musuh. Dan puluhan musuh itu tidak satu orang pun yang berpikir untuk melihat ke dalam lubang itu. Satu orang pun tidak berpikir. Begitulah cara Allah menolong kita. Allah bisa buat semua hati sayang kepada kita, sehingga Allah angkat derajat kita. Allah mengangkat derajat seseorang, merendahkan yang lain. Tiba-tiba semuanya jadi simpatik sama kita, respect sama kita. Mudah banget buat Allah. Dan kita melihat itu dalam banyak kejadian dalam kehidupan kita. Ada orang yang tiba-tiba muncul, ada orang yang tiba-tiba tenggelam, dan itu cara Allah. Ada yang orang tiba-tiba Allah buat dia terkenal, tiba-tiba orang dihindarkan dari semua orang, tinggal sendiri. Itu sangat mudah buat Allah. Makanya berbaik sangkalah kepada Allah dalam semua urusan. Sehingga ketika kita berbaik sangka kepada Allah, Allah akan memperlakukan kita seperti apa yang kita persangkakan. Jaga Allah, Allah jaga kita. Itu satu. Hari ini dua aja nih. Gimana maksud jaga Allah sehingga Allah jaga kita? Satu, berbaik sangka. Kedua, arti jaga Allah, Allah jaga kita ada di Al-Baqarah. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah Allah ketika kita senang, nanti Allah ingat kita ketika kita susah. Itu ayatnya. Walaupun terjemahannya enggak sejelas itu. Terjemahannya ingat aku ingat kamu. Tapi tafsirnya maksudnya, ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, Ketika kamu merasa enggak butuh, nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fazkuruni azkurkum. Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh, sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya. Karena Allah membalas perbuatan kita, bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi gak ada masalah nih, tetap ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur ketika dapat nikmat, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Diingat Allahnya tuh dimention terus, di-tag terus, sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah akan bilang, itu hambaku lagi kekurangan, aku bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat, dia ingat aku. Begitu dia punya masalah, aku akan ingat dia. Apa contohnya? Contohnya, ada seorang laki-laki, ini cerita Nabi ini, hadis, tapi hadisnya dalam bentuk cerita. Ada seorang laki-laki lagi musafir. Di zaman sebelum zaman Nabi, mungkin di zaman Nabi Isa atau zaman Nabi sebelumnya, tidak disebutkan yang jelas, umat terdahulu, Bani Israel. Ada seorang laki-laki lagi jalan, di tengah jalan dia ngelihat ada segumpal awan yang bentuknya aneh. Awan ini awan yang sangat gelap, warnanya abu pekat, benar-benar mau hujan deras, tapi ukurannya enggak besar, ukurannya seukuran satu petak sawah doang gitu. Dia perhatiin nih awan kok aneh, yang lain cerah, tiba-tiba ada satu awan kayak gitu. Gak lama dia memperhatikan, terdengar suara dari langit berbicara kepada awan, dan dia dengar suara itu. Apa kata-kata dari langit? Ya ghamam, isqi mazra'ata fulan bin fulan. Wahai awan, turunkanlah hujanmu ke sawah fulan bin fulan. Fulan bin fulan ini disebutkan namanya. Wahai awan, turunkanlah airmu ke sawahnya fulan bin fulan. Setelah suara ini berbunyi, awan itu pun berarak, dibawa oleh angin. Berarak, laki-laki ini memperhatikan dan ngikutin. Kan tadi, apa dia penasaran kan? Dia kepoin, mau kemana nih awan? Ikutin tuh awan. Terus, setelah sekian lama dia ikutin, awan itu pun berhenti di atas sebuah petak sawah, di antara banyak petak sawah. Jadi ada persawahan, awan itu berhenti di salah satu petak sawah. Tiba-tiba turun hujan lokal. Cuman di petak sawah itu aja, yang lain tetap kering, yang itu basah. Ini di tengah musim kemarau. Ada awan yang turun hujannya cuma di satu petak sawah. Diperhatiin, aneh juga nih hujan lokalnya. Sampai akhirnya awannya hilang, hujannya reda. Setelah itu muncul seorang laki-laki dari petani yang datang ke sawah itu berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian laki-laki musafir ini pun mendekat. Dia tanya, Pak, ini sawah punya siapa? Kata laki-laki itu, punya saya, alhamdulillah Allah kasih air. Terus laki-laki ini bertanya, Bapak namanya siapa? Dia sebutkan namanya seperti nama yang didengar tadi di langit. Berilah air ke dalam sawah fulan bin fulan. Nama saya fulan bin fulan. Masya Allah, ternyata orang inilah yang dimention dari langit tadi itu kepada awan. Terus musafir ini bertanya, Pak, dia cerita kejadiannya. Tadi saya ngelihat awan, mendengar suara dari langit, lalu awan itu mengundurkan hujan hanya di petak sawah Bapak. Apa yang Bapak lakukan sehingga Allah mengistimewakan Bapak? Kenapa Allah memberikan air hanya ke sawah Bapak, sementara yang lain tetap gersang? Apa yang Bapak lakukan? Kata laki-laki ini, kalau saya habis panen, dapat nikmat nih, panen raya. Kalau saya lagi panen, saya selalu membagi harta saya menjadi 3 bagian. Satu bagian saya berikan kepada fakir miskin sebagai bentuk syukur. Ingat Allah berarti. Satu bagian lagi saya berikan kepada keluarga saya sebagai kewajiban, nafkah. Dan satu bagian lagi saya jadikan sebagai modal untuk membeli benih-benih berikutnya. Diputar lagi itu uang. Ternyata Allah ridho dengan apa yang dia lakukan. Dialah orang yang ketika senang ingat Allah, gak lupa sama Allah. Sehingga ketika dia susah, musim kemarau, musim kering, gak ada hujan, Allah ingat dia. Begitulah Nabi berkisah tentang laki-laki ini. Tentang bab syukur di dalam banyak cerita-cerita ulama. Berarti maksud dari menjaga Allah, Allah jaga kita, adalah bersyukur kepada Allah. Ingat Allah ketika kita senang, ketika kita sehat. Nanti Allah juga akan ingat kita ketika kita susah, ketika kita sakit. Minimal ingatnya dalam bentuk alhamdulillah, ini anugerah dari Allah. Alhamdulillah, ini karunia dari Allah. Jangan lupa. Sehingga kalau kita dapat nikmat, jangan bangga diri dulu, jangan besar kepala dulu, tapi mention Allah dulu. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Sehingga nanti kalau kita butuh Allah, Allah akan ingat kita. Dan itu berlaku dalam semua masalah kehidupan kita. Satu cerita lagi, gimana Allah ingat hambanya yang ketika normal ingat Allah. Cerita yang populer tentang tiga orang yang terkurung di dalam gua. Gimana mereka bisa selamat? Lagi jalan, touring, tiba-tiba badai. Masuk ke dalam gua berlindung. Karena badai akhirnya terkurunglah di dalam gua. Lagi touring tuh. Bahkan mungkin motornya ketinggalan di luar. Karena tadi pas buru-buru ya masuk ke dalam gua, motornya ditaruh di luar, terus mereka longsor. Gimana tiga orang ini bisa selamat dari kurungan gua? Dengan berdoa, ya Allah, dulu saya kayak gini. Satu, berbakti kepada ibu. Kedua, tidak menzalimi pekerja. Yang ketiga, meninggalkan zina gara-gara takut kepada Allah. Artinya dulu pernah berbuat baik ketika dalam keadaan normal, beramal soleh. Nanti ketika mereka susah, amal soleh mereka dulu itulah yang akan menjadi wasilah Allah menolong mereka. Jadi jangan beramal soleh, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin tilawah pas lagi ada masalah doang. Justru pas lagi normal kayak gini nih, kelihatan ikhlasnya. Kalau lagi ada masalah kan ada maunya tuh, bukan ikhlasnya. Walaupun Allah menghargai, tetap itu kebaikan, gak akan disia-siakan. Cuman, mau lebih keren, jangan pas lagi ada masalah doang. Pas lagi normal, kayak lagi gak merasa butuh sama Allah, tetap rajin ke masjid, tetap sholat tepat waktu, tetap mengingat Allah, tetap membaca Al-Quran, tetap membantu orang lain, tetap berbakti pada orang tua. Sehingga kalau kita ingat Allah ketika kita lagi normal, lagi susah, lagi suka, lagi lapang, nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingat kita ketika kita lagi susah dan lagi sempit. Itulah yang terjadi dalam banyak kisah-kisah yang diceritakan oleh Nabi. Mudah-mudahan ini bisa jadi booster buat kita, teman-teman. Kesimpulannya, satu-satunya berbuat baik atau habis-habisan yang gak bakalan dikecewain itu adalah habis-habisan kepada Allah. PDKT yang gak bakalan kecewa itu PDKT-nya kepada Allah. Telepon yang gak bakalan di-reject itu telepon Allah. Japri yang gak bakalan diantepin, japri ke Allah. Satu-satunya. Kalau yang lain, bisa aja kita dicuekin. Kenapa? Mungkin dia sibuk, mungkin dia lupa, mungkin. Tapi kalau Allah, enggak. Kedua, maka dari itu, coba kita jaga hubungan kita dengan Allah. Siapa yang menjaga Allah, Allah jaga dia. Satu, arti menjaga Allah adalah berbaik sangka kepada Allah. Allah juga akan berbaik sangka kepada dia. Dua, ingat Allah ketika kita senang, nanti Allah akan ingat kita ketika kita susah. Ketiga, sebagai penutup, arti berbaik sangka kepada Allah, Allah berbaik sangka kepada jaga Allah, Allah jaga kita. Sedikit lagi ini penting. Ridhalah dengan nikmat yang sedikit, maka Allah akan ridha dengan amal yang sedikit. Namanya amal kita banyak. Man radhiya bil qalil, kata Nabi, radhiyallahu bi qalilin min amali. Siapa yang ridha dengan nikmat Allah yang sedikit, menurut dia sedikit, maka nanti Allah juga akan ridha dengan amalnya yang sedikit. Salat kita yang pas-pasan, ibadah kita yang pas-pasan, tilawah kita yang pas-pasan, Allah ridha. Kenapa Allah ridha? Padahal cuma pas-pasan. Karena kita juga ridha dengan nikmat Allah di dalam kehidupan kita yang kadang menurut kita sedikit, padahal sesungguhnya banyak. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat buat kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kecewain Allah, maka Allah gak bakalan ngecewain kita. Kenyataannya sering kita ngecewain Allah, Allah juga belum ngecewain kita. Tapi Allah punya batasan. Kalau kita terus-terusan kayak gitu, nanti akan datang janji Allah membalas suatu keburukan sesuai dengan perbuatan yang buruk itu. A'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi, ya Rahman.